الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir kalimat tauhid. Di pembahasan kemarin ternyata tidak semua kaum muslimin menafsirkan kalimat tauhid dengan penafsiran yang sama. Di pembahasan kemarin ditafsirkan kalimat tauhid ini oleh orang-orang Wahdatul Wujud yang menganggap bahwa segala sesuatunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis kalimat la ilaha illallah mereka artikan la ilaha, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Jadi semua yang disembah ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham barulah, yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang menyembah batu, yang menyembah kuburan, yang menyembah binatang, yang menyembah malaikat, apapun. Karena semuanya mereka anggap hakikatnya satu, jadi apapun yang disembah itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan ini, penafsiran ini, penafsiran yang batil. Barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua, tafsir ulama al-kalam li kalimat tauhid. Tafsir ulama ahlul kalam tentang ketauhidan. Kata beliau hafizahullah, ulama al-kalam yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengatakan makna la ilaha illallah adalah la qadir ala al-ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Tidak ada yang mampu untuk melakukan ikhtira' sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Tidak ada yang bisa mencipta, tidak ada yang bisa mengatur, tidak ada yang bisa mengadakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu arti la ilaha illallah menurut ahlul kalam. Kembalinya kepada masalah apa? Rububiyah. Kalau ini pengertian la ilaha illallah, ya semua orang-orang Quraisy akan langsung mengatakan apa? La ilaha illallah, karena mereka sudah meyakini bahwa yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, yang mengurusi, yang memberi kehidupan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik arsy adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah, tidak perlu repot-repot. Mereka langsung akan mengatakan, oh gampang, la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Cuma karena mereka sangat paham, orang-orang Quraisy pada saat itu sangat paham bahwa la ilaha illallah tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga jawaban mereka yang tidak mau masuk Islam, aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita hanya menyembah satu Tuhan? Sementara selama ini kita banyak menyembah Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam. Di sekitar Ka'bah saja 360 patung berhala. Subhanallah. Kemudian Muhammad mengajak kita menyembah hanya satu Tuhan. Karena mereka tahu konsekuensinya, mereka tidak mau mengucapkannya. Barakallahu fikum. Lah datang orang-orang ahlul kalam mengatakan bahwa mana la ilaha illallah, tidak ada mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang bisa mengadakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghairu sahih. Penafsiran la ilaha illallah dengan penafsiran ini tidaklah benar. Hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Kalau ini, ya ini mencocoki agamanya orang musyrikin. Fal musyrikuna yaqulu, Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah mengatakan la yaqdiru 'alal khalqi illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. La yarzuqu illallah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hada tauhidur rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Kalau cuma ini ya orang-orang musyrikin. Ini menjadi keyakinan mereka. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Tapi kenapa mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka paham bahwa ini bukan itu maksudnya. Barakallahu fiikum. Bukan tafsiran rububiyah yang diinginkan dari la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tafsir la ilaha illallah indal jahmiyati wal mu'tazilah. Tafsir la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala nahjihim, dan siapapun yang sejalan dengan mereka, berjalan di atas jalannya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Apa itu la ilaha illallah? Huwa nafyun li asma'in wa sifat, lianna man asbatal asma'a wa sifat indahum yakun musyrika. Barakallahu bikum. Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Tauhid menurut mereka adalah tidak menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat apapun. Itulah yang dikatakan tauhid. Baik. Karena menurut mereka kapan kita menyifati Allah berarti Allah itu berbilang. Allah itu banyak. Subhanallah. Dan Allah itu ketika disifati menurut mereka ya akan sama dengan makhluk. Maka mentauhidkannya dengan cara tidak memberikan sifat sama sekali untuknya. Barakallahu fiik. Tidak memberikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid mereka. Jadi siapa yang memberikan Allah sifat berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah suatu kelancangan yang luar biasa. Tapi sementara Allah sendiri menyifati dirinya dengan berbagai macam sifat, demikian juga rasulnya. Barakallahu fiik. Jadi menurut kaidah mereka rasul termasuk orang musyrik. Kaidahnya Mu'tazilah dan kaidahnya Jahmiyah. Wa tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifat. Tauhid menurut mereka nafyul asma'i was sifat. Subhanallah. Baik. Padahal mereka tidak sadar atau sadar atau tidak sadar mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Barakallahu fiikum. Baik. Sehingga Jahmiyah ketika ditanya, coba sifatkan kepadaku tentang Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Bedakan mana? Baik. Hanya sesuatu yang tidak ada yang tidak memiliki sifat. Barakallahu fiikum. Tidak memiliki sifat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, kiri, kanan, tidak di luar, tidak di dalam. Pokoknya tidak, tidak ada berarti. Oleh karena itu mereka dianggap ya'buduna al-adam, mereka menyembah ketidakadaan. Barakallahu fiikum. Ilah pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah. La ilaha illallah artinya menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan sifat bagi Allah mereka berarti dia telah musyrik. Tapi kan berbeda-beda ini penafsiran. Yang keempat. Tafsir al-hizbiyyin wal ikhwaniyyin al-yawm. Tafsir la ilaha illallah menurut para hizbiyun, ikhwaniyun, kelompok ikhwan muslimin al-yawm dan yang serupa dengan mereka ini. Mereka menganggap la ilaha illallah la hakimiyata illallah. Itu yang mereka inginkan. Tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Hakimiyah menurut mereka adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Karena maknanya syamilun li kulli anwa'il ibadat. Karena maknanya syamilun li kulli anwa'il ibadat. Karena menurut mereka ini la ilaha illallah artinya la hakimiyata la hakimiyata illallah. Barakallahu fikum. Fanaqulu lahum, kita katakan kepada mereka, wa aina baqiyatul ibadat? Nah, terus mana ibadah-ibadah yang lainnya? Kalau cuma al-hakimiyah. Aina ruku wa sujud wa dzabhu wa nadhr wa baqiyatul ibadat? Mana? Kenapa hakimiyah tok yang dimunculkan? Hal ibadatu hiya al-hakimiyatu faqat? Yani mengembalikan hukum semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana ma'naha 'indakum al-hakimiyatu faqat. Wa aina ma tum fihi min anwa'i syirk? Baik. Wa aina ma tum fihi min anwa'i syirk? Dan di mana? Baik. Apa-apa yang dinabikan dari berbagai macam kesyirikan? Ya subhanallah, yang bagi at-tanbihu li hadhihi al-umur. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, memang mesti untuk kita ingatkan perkara ini. Betapa banyak orang dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang la ilaha illallah. Betapa banyak orang dengan perbedaannya tentang at-tauhid. Barakallahu fiik. Tauhid menurut Mu'tazilah, tauhid menurut Jahmiyah, tauhid menurut Ikhwanul Muslimin, tauhid menurut Sufiyah, tauhid menurut Ahlul Kalam. Beda-beda masing-masingnya. La halaqata illa billah. Taib. Wa aina ma tumbihi min anwa'i syirk, ya subhanallah. Yang bagi at-tanbih li hadhihi al-umur. Perlu memang untuk kita ingatkan ini. Kita belajar tentang la ilaha illallah, belajar dengan pembelajaran yang sebenarnya. Karena hadhihi kullaha itu kalimatun azimah, karena kalimat tauhid ini kalimat yang sangat agung. Hiyal munjiyatu minan nar liman haqqaqaha. Kalimat ini yang akan membebaskan kita dari api neraka bagi siapa yang betul-betul melaksanakannya. Wa kullu din yang bagi alaiha min awalihi ila akhirih. Yang bani alaiha, dan semua agama kita ini dibangun di atas la ilaha illallah ini dari awal sampai akhirnya. Kapan salah pondasi ini, salah semuanya. Barakallahu fikum. La ilaha illallah wa da'watur rusul wal kutub al munazzala kulluha mabniyatun ala hadhil kalimat. Semua dakwah para rasul, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibangun di atas kalimat ini, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Semua rasul ajakannya ini, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Barakallahu fiikum. Tidak ada mana-mana lain dari apa yang diucapkan. Semua ajakannya apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dari ibadah, perintah dan larangan itu adalah apa? Penopang, penyokong, pembuktian tentang la ilaha illallah. Surga dan neraka itu adalah apa? Balasan tentang orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Balasan untuk orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka. Baik. Intinya adalah at-tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingatkan. Karena banyak orang mengatakan la ilaha illallah, tapi mana yang mereka pahami dari la ilaha bermacam-macam. Maka perlu kita ingatkan di sini. Yang kelima, tafsir ahli sunnati wal jamaah. Tafsir la ilaha illallah menurut ahli sunnah wal jamaah. Anna la ilaha illallah ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Karena ini ajaran seluruh para rasul. Makna tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan disembah selain Allah, maka sesembahan itu batil. Karena al-ma'budat katsira. Karena sesembahan itu banyak. Barakallahu fiik. Ya, ada yang menyembah bulan, bintang, matahari. Barakallahu fiik. Menyembah malaikat, menyembah syaitan, jin, menyembah para wali, orang-orang saleh, menyembah kuburan, batu, pohon, macam-macam penyembahan-penyembahan ini, sesembahan-sesembahan ini. Walakinnal ma'budu bihaqqin huwallahu wahdahu. Akan tetapi sesembahan yang hak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah adalah sesembahan yang batil. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilah. Maka selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah terhadapnya adalah batilah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haq. Demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak untuk diibadahi, disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan apa yang mereka seru, yang mereka ibadahi selain Allah, itu adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Barakallahu fiikum. Jadi makna la ilaha illallah yang sungguhnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Barakallahu fiikum. Fa'lam anna hadhihi al-uluhiyah hiya allati tusammiha al-'amma fi zamanina as-sirra wal wilayata. Ketahuilah anna hadhihi al-uluhiyah hiya allati tusammiha al-'amma fi zamanina as-sirra wal wilayah. Ketahuilah bahwa kalimat tauhid ini, hadhihi al-uluhiyah, ketuhanan ini, tauhid anna hadhihi al-uluhiyah hiya allati tusammiha al-'amma, yang diberi nama oleh orang awam di zaman kita sekarang ini, asir wal wilayah, rahasia dan wilayah. Ayat ya'taqidunaha fil awliya. Baik, yakni yang mereka yakini tentang para wali. Paham berlap itu? Bagaimana? Yaquluna inna hadzal wali fihi sirrun. Wali ini memiliki rahasia-rahasia. Wa fihi wilayah. Dia memiliki kekuasaan. Subhanallah. Ini kalau begini keyakinannya sudah salah dari dasarnya, dari awalnya. Asal yang benar, kita kembali kepada rububiyatullah. Kita yakin bahwa hanya Allah yang mencipta. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi, Allah yang menyembuhkan, Allah yang melindungi, Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkan. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik sifat ar-rububiyah. Nah, terus ada orang-orang yang mengatakan, oh, wali itu memiliki rahasia, dia bisa menolong, dia bisa membantu, dia bisa menyelamatkan, dia bisa begini, bisa begitu. Tergeser hak Allah Subhanahu wa taala di sini. Barakallahu fiik. Memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, memiliki kehebatan, memiliki, walhasil orang tidak lagi berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada wali ini. Karena dasarnya sudah salah. Barakallahu fiik. Beda karabun elebit dabhi wan nadr. Akhirnya apa? Mereka pun mendekatkan diri kepada wali-wali dengan memberikan sembelihan-sembelihan, bernadar. Apa yang mereka lakukan di kuburan? Ya wali kulan, tolong saya disembuhkan dari penyakit yang saya derita ini. Ya wali kulan, tolong keluarga saya diberikan keharmonisan. Selama ini tidak baik-baik saja. Ya wali kulan, tolong bisnis saya dilancarkan. Selama ini mandek terus, susah hidup saya. Ya subhanallah. Yang semestinya perkara ini diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka minta kepada wali. Karena kesalahan keyakinan. Yang Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran bahwa yang kalian seru selain Allah. Selain Allah siapa? Semua wali termasuk diantaranya. Yang kalian mintai selain Allah SWT tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mendengar ucapan dan panggilan kalian, permohonan kalian. Itu di dalam Al-Quran. Coba. Karena adanya pembodohan, penipuan, digambarkan wali ini memiliki kemampuan begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Sampai orang apa? Memintanya ke wali. Barakallahu alaikum. Coba dari awal-awal bahwa wali siapapun dan apapun tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan. Ya tidak akan mungkin dia. Kalau itu menjadi keyakinan kita, tidak akan kita minta ke wali yang sudah meninggal. Jangankan menolong kalian, menolong dirinya saja dia tidak mampu. Ini dasarnya memang sudah berbeda. Barakallahu fikum. Fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadr wad du'a wal istighatsah. Kenapa mereka berdoa? Ya karena mereka yakini wali itu bisa memberi. Istighatsah, minta pertolongan bantuan karena mereka meyakini wali itu bisa memberikan pertolongan bantuan. Bisa menyelamatkan. Apa li'annahu bihi sirrun wa bihi wilayah. Karena mereka yakini pada wali itu ada rahasia-rahasia. Wabihi wilayah, kekuasaan. Subhanallah. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.